an yataqaddahum li hadzal mizan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, ya, memerintahkan nabinya an yataqaddahum untuk, ya, untuk menjadikan mereka dengan timbangan ini, agar mereka mengikuti dengan timbangan ini di dalam ayat ini. Di dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wa huwa in kanu sadiqina falyattabi'ur rasula sallallahu alaihi wasallam. Maka jika sangkaan mereka benar, ya, sadiqin, mereka benar, benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, falyattabi'u, maka hendaklah mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini. Berarti kalau memang benar-benar dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sawa'un kanu minal yahudi au minan nasara au minal munafiqin, ya. Siapa saja mereka yang ngaku-ngaku cinta Allah, baik orang-orang Yahudi, orang Yahudi juga mereka ngaku kami ini mencinta Allah. Jadi mereka orang-orang Yahudi mengatakan agama di luar mereka atau yang tidak apa selain mereka, orang-orang bangsa Yahudi itu, mereka meyakini bahwasanya orang-orang seperti gembala dan kami adalah anak-anak Allah. Orang-orang Yahudi berarti yang di luar, orang-orang Yahudi mengatakan orang gembalaan, orang-orang Yahudi keyakinannya seperti itu. Ataupun orang-orang Nasrani, ya, mereka juga mengakui bahwasanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ataupun orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik pada zamannya Rasulullah juga bertanya, ya, mereka mengakui katanya mencintai Allah dan Rasulnya, tapi mereka sebatas lisan. Tidak mereka mempraktekan, ya, mempraktekan cintanya, buktinya. Al-muhimu ayu wahidin yud'i annahu yuhibbullaha fahadal mizanu fahadal mizanu. Maka untuk siapa saja, ya, yang bahwasanya mereka mencintai Allah, maka ini adalah sebagai timbangan. Apa sebagai timbangannya? Apa? Surat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ya, mereka ngaku-ngaku mencintai Allah, akan tetapi mereka tidak mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka pengakuannya mereka cuma ngaku-ngaku saja, tapi tidak ada buktinya. Ya, sebagaimana perkataan syair, anda melihat itu setelahnya itu yang berkarir tebal itu. Fakullu yud'i wasran li layla walaila la tukiru lahum bidaka. Dan setelah itu kita lancar. Jadi setiap, ini perkataan syair, ya, fakul yuki wasani layla, setiap orang yang, atau setiap kebanyakan orang mengaku ada hubungan dengan layla, walaila la tukiru lahum bidaka, tapi layla tidak ada kenal aja enggak gitu kan. Ini kataan syair. Inilah sebagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, cuma ngaku-ngaku. Maka seperti apa yang dikatakan penyair ini, ngaku-ngaku ada hubungan sama Laila. Laila enggak pernah ada hubungan sama dia. Enggak pernah. La tukiru lahum jidaka. Ini seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan cinta Allah, cinta Rasul akan tetapi mereka bohong. Kita lanjutkan. Lanjutnya nih, kayaknya udah lemes lemas ini. Nah, tadi dari jam berapa? 9:30 sampai jam pagi. Jam 12. Masya Allah, semoga menjadi amal kebaikan di hari kiamat. Ayo kita lihat. Qul yudhi annahu yuhibbullah. Maka setiap orang atau siapa saja yang dia mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, li'anna da'watah ladun, karena akuan itu mudah, ya. Orang yang mengaku mencintai Allah, tapi ngaku itu mudah, ngaku-ngaku itu mudah, ya kan? Ngaku-ngaku mudah. Ini nggak cuma orang-orang yang, nggak cuma orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau orang-orang yang munafik, bahkan kaum muslimin pada hari ini hendaklah mengikuti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakin al-kalama alal bayyinah, akan tetapi hendaklah perkataannya mereka di atas bukti, ya, di atas bukti, nggak bisa ngaku-ngaku aja. Wal bayyinatu 'alal mudda'i. Wal bayyinatu 'alal mudda'i. Karena bukti adalah untuk orang yang ngaku. Gitu. Saya cinta Allah. Buktinya apa? Nah, itu. Ya. Jadi bukti untuk orang yang ngaku. Makanya di sini Rasulullah mengatakan apa? Jika engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ya. Karena kalau sebatas ngaku-ngaku itu mudah. Maka dahlah kita lihat orang-orang yang mendakwahkan. Jangan lihat apa ya, cuma ngaku-ngakunya saja, tapi hakikatnya. Ya. Hakikatnya. Bukan cuma ngaku-ngakunya, yang hakikatnya dia cinta Rasulullah. Bisa cinta Allah, tapi nggak mau sholat, ya nggak bisa, ya. Cinta nggak pada Allah, cinta, pengen surga nggak, pengen, tapi nggak mau apa, nggak mau melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak bisa. Makanya perlu apa, bukti. Dan di sini ayat pula yang menentukan, ya, orang-orang yang dikatakan apa, mempunyai ilham. Ilham ini seperti ilmu-ilmu, ya. Orang banyak punya keahlian dalam seperti yang gaib. Orang ini pinter, apa, banyak ilmu-ilmu yang tidak ada di jari-jari syarat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ini kayaknya masya Allah, kayak kiai, ya, masya Allah, tapi mengajarkan yang keburukan. Oh, itu kan wali Allah semua. Wali Allah, masya Allah, wali Allah ini. Ini Habibullah ini, kekasihnya Allah. Tapi kita lihat, oh, masih nggak mau sholat. Aduh, repot, ya kan? Merokoknya masih kencang, aduh, nggak bisa. Dan di sini pula ayat ini yang menentukan orang-orang yang dia Allah menganggap sebagai wali Allah dan wali syaitan. Ya. Wali Allah dan wali syaitan. Itu. Bisa hilang semamanya. Wah, ini hilang nih karena ini wali Allah, karena wali Allah katanya. Dilihat. Jangan ngaku-ngaku aja, ya kan? Oh, ternyata meninggalkan sholat atau banyak syariat yang ditinggalkan. Oh, ternyata bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Gitu. Walaupun jangan lihat zahirnya. Jangan lihat

mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timbang hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jawazu mukhatabatil mudda'i bitahaddi li'anna hadha huwal haqqu. Ya. Jawazul mukhatabatil mudda'i, bolehnya mengajak orang-orang yang ngaku-ngaku itu, ya, bitahaddi. Mengajak apa? Memberi atau mengajak atau tantangan. Ini tantangan. Kita hadir dari tantangan. Ngajak. Li'an hadal huwal haq. Karena di sini adalah benar, boleh. Ya. Karena Allah di situ apa di dalam ayat yang mulia ini mengatakan apa? Fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Di sini kitabnya apa? Di sini yang dimaksud meminta bukti, menantang, mana buktinya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhtab." Apa? Bukan ini, satu lagi. Ini hadir. Ya, kita lanjutkan lagi dulu. Yaitu bolehnya memberikan tantangan kepada seorang yang ngaku-ngaku mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan apa? Dengan ayat yang mulia ini. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hatu ya, hatu burhanakum in kuntum shodiqin." Datangkanlah burhanakum, dalil kalian, bukti kalian, in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Ini ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sama. Ya. Li'annahu law kana ya'rifu nafsahu ma ada. Ya, ittisafahu bi syai'in lam yattasif bihi. Kalau seandainya mereka mengetahui dirinya apa yang mereka ngaku, ya, mensifatinya dengan sesuatu, akan tetapi mereka tidak ada di dalam sifat tersebut. Ya, bahwa alladzi azalla nafsahu, maka yang demikian itu akan menghinakan dirinya. Ya. Silwahi di dalam kenyataannya. Ya. Kenyataan dina. Ngomong ngaku-ngaku tapi gak pernah ada buktinya. Ini malah menghinakan sendiri. Ya. Orang yang ngefans sama artis itu kira-kira yang fans banget tuh ngikutin gak? Ngikutin banget tadi. Mungkin nggak usah artis lah ya, pemain bola gitu lah ya, mulai jauh-jauh gitu. Itu mungkin tahu benar rumahnya di mana, ya kan, sambil detail begitu. Iya, nomor punggungnya berapa itu biasanya nggak ada ya. Tapi ini lebih dari itu, lahirnya berapa, umurnya berapa, istrinya berapa, itu masalah. Itu sambil ngapain nyari, ya kan. Dan doa kita dalam mencintai Rasulullah lebih dari segalanya, gitu. Nggak cuma ngaku-ngaku. Sampai kalau orang ngefans sama main bola, rambutnya juga ngikut-ngikut. Itu yang ngefans sama makhluk. Yang makhluk orang-orang yang seperti padahal yang dipanggil orang kafir lagi, ya kan? Musibah ini. Musibah. Yang ngikutinnya apa? Pemain bola apa begini? Iya, rambutnya dikundurin separuh, ngikut juga. Iya nih. Wah, apa ini? Masalah. Nah, coba kalau seandainya dia ngefan banget sama Rasulullah, coba. Rasulullah jenggotnya ngikut, ya kan? Rasulullah memakai celana di atas mata kaki, wah, ngikutin juga. Wah, ini yang bagus. Bukan dengan dunia, akhirat pun dia akan mendapatkan kebaikan dan Allah akan mencintainya. Ini yang dicintai. Main bola apa yang lebih jelas dari itu, dari main bola terhadap lagi, ya kan? Na'udzubillahi min dzalik. Wala tahsha min tahdihim liyakum dalila wal burhana ala da'wahu Dan janganlah engkau takut untuk menantang mereka agar mereka ya, memberikan hujah dan burhan bukti atas apa yang mereka dakwahkan. Yang ketiga, anha misdaqun biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Bahwasanya ayat yang mulia ini ya itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-bayyinatu. Bukti 'ala al-mudda'i. Bukti adalah untuk orang yang ngaku. Nah, cuma ngaku-ngaku aja. Buktinya mana? Gitu. Bukti. Bukan cuma ngaku-ngaku aja. Ya. Wah, saya kan keturunnya Rasulullah. Masalah. Kalau bibi nih, Rasulullah, buktinya mana? Coba kamu sebutkan sanadnya kamu. Bibinya sampai Rasulullah. Itu gak seru sekali. Nah, ini. Ya, mungkin mati ada sekarang, tapi gak cuma ngaku-ngaku aja ya. Itu baru ya, baru ngaku ini. Gimana kalau mengaku mencintai Allah dan Rasulnya? Nah, bukan cuma ngaku-ngaku keturunnya, tapi dia mengikuti Rasulullah enggak? Syariatnya diikuti enggak? Gitu. Mengikuti Rasulullah tapi orang penyayat kereta, ngomongan banyak kali. Wah, ini Rasulullah aja enggak gitu kan? Ini persangkaan yang kosong. Yang keempat, ya, baiklah yang keempat dari ayat yang mulia ini. Anna mahabbatullahi ta'ala ghayatun. Bahwasanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala adalah puncak. Likulli nafs. Puncak setiap manusia. Ya. Puncak setiap manusia. Hatta min ghairi mu'min. Sampai selain orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, ya, ya puncaknya juga apa? Mencintai Allah, orang-orang Nasrani juga sama. Tapi bukan cuma suku di sana tidak, tapi darah dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan jangan tertipu. Jangan tertipu dari orang Muslim masuk negara apa, masuk agama selain Muslim. Wah, setelah saya masuk agama selain dari Islam menuju kafir ini, saya kok tambah tenang. Bukan itu. Ini juga tertipu, ya. Tertipu. Iya. Sampai ada di daerah mana? Bogor itu mah, di Bogor mana. Jadi dari kaum Muslimin seperti ini. Mereka ada yang masuk ke Muhammadiyah, Ahmadiyah. Ngaku, sebelum Islamnya ngikut Ahmadiyah, sekolah saya gak khusyuk, katanya. Ibadah saya kurang mantap, katanya. Setelah saya masuk Ahmadiyah ini, sekolah saya kok tambah khusyuk ya, gitu. Hati-hati, tertipu. Kenapa? Karena setan bermain di dalamnya lagi. Benar gak benar? Bukan karena dia ngikutin Ahmadiyahnya jadi bagus atau jadi khusyuk, tapi karena setan lebih atau setan bermain di dalamnya. Karena setan kan berusaha terus menyesatkan manusia lebih khusyuk. Ya. Nanti lihat orang-orang yang nyembah patung, ya kan? Orang-orang Cina yang pakai lidi itu, kalau sembahyang itu lebih khusyuk dari kita mungkin sholatnya khusyuknya. Benar nggak? Benar lagi. Nanti lihat. Sholat mereka, nyembah-nyembah patung ya, nyembah lidi itu yang kadang disulap dulu, khusus sekali. Tapi apakah khusus itu benar? Bukan, karena setan bermain di dalamnya. Gitu lah. Enggak cuma khusus, gitu. Enggak cuma ukurannya khusus, enak, bukan. Tapi ada nggak? Dicontohkan nggak? Gitu. Kalau cuma mikirnya setelah saya masuk Ahmadiyah jadi khusyuk, bukan itu ya. Kalau mikirnya khusyuknya itu orang-orang ini bapak itu juga khusyuk, bener gak?

Orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang hakiki, dia akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kapan? Di hari akhir. Masyaallah. Makanya hendaklah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari situ setelah hari kiamat, dengan kita benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikumpulkan dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam. Ada kisah yang sangat bagus sekali. Nah, ini anak bawakan. Ya, kisahnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, Anas bin Malik. Anda tahu Anas bin Malik? Anas bin Malik ini sahabiyun jadi sahabat yang mulia. Beliau enggak cuma seorang sahabat ya, enggak cuma seorang yang ambil ilmu dari lisan yang murni dari Rasulullah, tapi beliau di samping itu juga beliau adalah pembantunya Rasulullah. Pembantunya apa? Rasulullah ya, selama berapa tahun? Setahun atau dua tahun enggak? 10 tahun. Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa? 10 tahun. Anas bin Malik. Ya. Dari Rasulullah, dari mulai hijrah dari Mekah menuju Madinah 10 tahun. Mulai hijrah, Anas bin Malik dia sebagai pembantunya. Rasulullah mau sholat, nyediain bejana untuk sholat, untuk wudhu. Ini selama 10 tahun. Ya. Dan Anas bin Malik ini adalah seorang yang mukhori, yang membacakan Al-Quran langsung kepada Rasulullah. Coba. Ini Anas bin Malik. Nah, selain itu adalah beliau adalah seorang apa? Periwayat hadis rawi. Dan kita banyak penipuan hadis. Ya. Dari mana? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang imam. Ya. Dan beliau juga seorang mufti, Anas bin Malik ini. Setelah Rasulullah SAW meninggal, dia sebagai seorang ulama, seorang mufti yang berfatwa, masya Allah. Berfatwanya di kalangan para sahabat. Dia mengatakan, begini: Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah. Fakala itu, ini Anas nih, yang mengatakan begini. Anas bin Malik, tadi yang 10 tahun dari Rasulullah hijrah ke Madinah, jadi pembantunya. Fakala itu, ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala. Dan orang ini mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Gitu. Bukan Anas ya, ada seorang laki-laki, ini Anas ngomong gitu. Ketika itu ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Terus seorang laki-laki ini mengatakan begini, ya Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab apa? Wala a'addatta lisa'ah, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Orang tadi menjawab apa? Hubbullahi wa rasuli, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Orang tadi yang datang kapan hari kiamat ditanya, Kak, kamu nanya-nanya hari kiamat, apa yang kamu bekalnya apa untuk hari kiamat? Kata Rasulullah gitu, apa yang kamu membekal untuk hari kiamat apa? Kau nanya hari kiamat, oh iya Kak, bekal saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka apa kata Rasulullah? Fa innaka man ahbabta, maka sungguh engkau bersama orang yang kau cintai. Tapi orang lagi mengatakan apa? Aku cinta Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah menjawab apa? Sesungguhnya engkau akan bersama orang yang kau cintai. Siapa itu yang dia cintai tadi? Allah dan Rasulnya. Maka Anas yang mendengar ini, Anas melihat karena pembantunya dekat sama Rasulullah, Anas mengatakan begini, sama farahna ba'dal islami farhan asaddu min qawli nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membahagiakanku setelah Islam yang lebih lagi dari aku mendengar kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah tadi? Fa innaka ma'aman ahbabta, engkau bersama engkau akan bersama orang yang kau cintai. Kenapa? Kata Anas bin Malik ini, ya, fa'ana

mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang kebelas, wa anna jaza min jinsin amal, bahwasanya balasan sesuai jenis amalnya. Balasan sesuai jenis amalnya. Semakin besar Allah akan memberikan apa? Besarnya ganjarannya. Apa itu? Di mana Allah mengatakan dalam ayatnya fattabi'uni, ikutilah aku, itu menjadikan ini sebagai burhan, ya, untuk menjadikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas dari jenisnya itu apa? Allah akan mencintai seorang tersebut. Yang ke-13, anna ittiba'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sababun lil maghfiratillahi li dhanbi, bahwasanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu sebab diampuni dosa-dosa. Masya Allah. Kita sepakat pasti pengen diampuni dosanya, sepakat ya? Sepakat ya, akhi. Tapi nggak cuma sepakat, harus ada syaratnya, ya kan? Pengen aja, tapi nggak pengen syaratnya ya, repot ya. Iya. Apa di sini? Yaitu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian banyak para sahabat yang mereka sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara tadi para sahabat, di antaranya Anas bin Malik dan seluruh para sahabat waktu itu sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana yang diriwayatkan. Nah, sini ada sebutkan ya. Ini tentang orang-orang Ansar yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita kala itu, ya, ketika perang Hunain. Ini kalau kisah ini pada semangat nih kayaknya nih, ya. Kayak ini ya, anak-anak itu juga kalau dikisahin itu senang. Ya, ini kisah nggak cuma anak-anak ya, dewasa juga insya Allah ya. Karena banyak faedah ya, sih. Ya, cuman nerangin aja, tapi kisah masya Allah memberi suri teladan di sana. Ini orang-orang Ansor, ini jarang ini, pak dibatangan ya, jarang. Walaupun ada tapi jarang. Ya mungkin ada yang pernah dengar ya. Jadi tak kala itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan harta rampasan di perang Hunain, tanpa berperang tapi mendapatkan ghanimah, ya, harta apa, fa'i namanya, fa'i, nah, harta rampasan yang tidak berperang. Udah mau perang berarti berperang, tapi ini ketika mau perang Hunain kaum musyrikin lari dengan meninggalkan ghanimah yang luar biasa. Nah, ketika itu kita tahu perang Hunain ini setelah Fathu Mekah, ya. Jadi orang-orang kaum musyrikin mana? Orang kaum musyrikin Mekah baru masuk Islam, baru masuk Islam, ya. Nah, kala itu Rasulullah membagikan harta rampasannya. Abu Sofyan yang baru masuk Islam dikasih 100 unta, masya Allah, 100 unta. Masih kurang, tambah lagi 100 unta ya, ini Rasulullah. Masih kurang 100 unta, berapa? 300 unta. Untuk apa? Mentaklifkan, yaitu melembutkan hatinya Abu Sofyan. Baru-baru masuk Islam ini, orang berdiri pasti 100 kambing. Kata lagi, pasti harta emas perak, masya Allah. Nah, orang-orang Ansor ini yang ikut berperang tadi, ya, yang di depan, ya, sampai mereka masih megang senjata, masih memegang panah mereka, masih megang pedang-pedang mereka, yang sebagian masih ada meneteskan darah pedangnya, enggak dikasih sama sekali sedikit pun. Orang-orang Ansor, ya, orang-orang Madinah. Jangan orang-orang tadi yang baru masuk Islam, dikuasai Abu Sufyan 300 unta, sampai di riwayat yang lain mengatakan Rasulullah nggak takut miskin, masya Allah. Habis gonimahnya yang luar biasa banyak dibagi-bagikan untuk melemahkan apa? Untuk menaklukkan, melembutkan hati seorang agar cinta kepada Islam. Kita kadang-kadang infak dulu, perak dulu infak dulu ya. Nah, salah nih. Ini nih, Rasulullah. Baru satu orang Abu Sufyan nih, pemimpinnya itu, yang baru masuk Islam. Belum yang lainnya, 100-200, masya Allah. Dan ini harta kelima yang sangat banyak, sedangkan orang-orang Ansor tidak diberi sedikit pun. Mereka udah bawa mati, bawa pedang, masih bawa tombak, masih bawa senjata mereka sih. Maka timbullah apa? Timbullah perasaan yang kusak-kusuk. Ya, kusak-kusuk ini apa nih? Bahasa Indonesianya nih. Ya. Jadi, untuk Rasulullah masa kita berarti kasih. Kita kan yang perang, yang ikut perang juga. Masa itu dikasih banyak harta, ratusan unta, ratusan kambing. Kita yang masih memegang senjata nggak dikasih apa-apa. Ada yang mengatakan begini. Setelah itu Rasulullah udah ketemu sama kaumnya itu. Jadi ngelupain kita ini. Itu, orang-orang Ansor. Mereka ada nggak masuk hati, udah ikut perang nggak dapat apa-apa. Ini yang baru masuk itu pasti semuanya. Mungkin fitrahnya malu juga begitu mungkin ya. Kok sayang mati-matian, nyawa, nggak dikasih apa-apa. Ya kan? Ini. Nah ini apa? Sampailah ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang mengatakan apa? Ada ketuanya orang Ansor, namanya Sa'ad bin Ubadah. Gitu. Ditanya Rasulullah, Rasulullah, ini kaum saya orang Ansor yang berkata begini dan begitu. Kayaknya nggak terima gitu loh, nggak terima pembagiannya harta rampasan. Gitu. Kata Rasulullah, yaudah kumpulin mereka di sini. Orang Ansor semuanya, ya kan? Maka dikumpulin semuanya. Maka Rasulullah mengatakan, udah kumpul semuanya orang-orang Ansor, sedangkan ada orang muhajirin sedikit. Rasulullah naik mimbar. Rasulullah mengatakan begini, ketika Rasulullah tahu mereka ada apa, ada hati yang iri gitu loh. Mereka dikasih Rasulullah, enggak manusia dikasih kok kita enggak, kita yang berperang gitu kan. Akhirnya Rasulullah mengumpulkan mereka, bah. Mengatakan pokoknya ya ma'asyaral ansar alam ajidkum dolalan fahadakumullahi. Ya wahai orang-orang ansar, bukankah aku mendapati kalian ketika itu kalian lagi sesat, tapi Allah telah memberikan kalian petunjuk dengan sebab aku. Gitu, kata Rasulullah. Kata orang ansar, iya benar Rasulullah. Gitu. Masih belum terima. Iya, masih belum terima. Iya, benar Allah. Kami dulu berpecah, sesat. Nah, dulu sesat. Datang Rasulullah masih orang-orang musyrik. Datang Rasulullah ke Madinah, banyak mereka yang masuk Islam. Mereka mengakui, iya benar Rasulullah. Akhirnya, mengatakan lagi. Dan, aku mendatangi kalian, orang-orang Ansar yang dahulu kalian berpecah belah, berperang, saling berperang saudara sama saudara yang lain. Tapi dengan datangnya aku ke Madinah, kalian menjadi orang yang saling mengasihi. Iya benar Rasulullah, masih. Iya, tapi masih kurang, gitu kan. Masih apa? Masih grutu ya bahasanya itu, bahasa Indonesianya ya. Masih apa? Masih kurang puas pembagiannya. Akhirnya apa? Ya udah, kata Rasulullah. Dulu aku disiksa, kami dihinakan di Mekah. Kami datang ke kalian, kalian memuliakan kami. Benar gak? Benar. Ya, yang menolaknya adalah orang Ansor. Iya benar, buat tambah semangat. Iya benar kalau kita datang dihinakan di sana, kita di Mekah dihinakan, kita datang ke sini kami muliakan. Ya, kita di sana dengan sahabat-sahabat kita di Mekah akan dibunuh, tapi kami lah yang membela. Kami yang memuliakan engkau, yang membela dengan anak-anak kami, katanya. Tapi tetap masih enggak, belum ini, belum apa, belum ridho dengan pembagiannya Rasulullah itu. Maka Rasulullah mengatakan yang terakhir begini: Ala tardona an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir. Apakah engkau tidak ridho wahai orang-orang Ansar yang manusia akan pulang mereka dengan ratusan unta, dengan harta emas dan perak, wa tadhabuna bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, akan tetapi engkau akan pulang bersama Rasulullah. Langsung di situ baru mereka langsung apa? Langsung takluk. Masya Allah. Apakah engkau tidak ridho wahai orang-orang Ansar, mereka pulang sama ontanya, ratusan onta, ratusan kambing, sama harta yang banyak, sedangkan kalian wahai orang-orang Ansar, kalian akan kembali ke Madinah bersama Rasulullah. Apa kalian tidak ridho? Langsung di situ apa? Kita lihat kisahnya. Terusin ya nih. Ya. Apa engkau tidak ridho? Kalian akan pulang bersama Rasulullah. Ya pasti ridho, ya kan? Jelas. Maka Rasulullah mengatakan apa? Laulal hijratu lakuntum ra'an minal ansar. Kalaulah tidak karena hijrah, aku menjadi orang Ansar. Walau salakan nasu wadian wa syi'ban latalaktu wadil ansar. Kalau seandainya manusia meniti satu lembah dan orang-orang meniti satu lembah yang lain, sungguh aku akan mengikuti orang-orang Ansar. Rasulullah SAW mengatakan apa? Allahumma irham Ansar wa abna'ahum wa abna'ahum. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, rahmatilah anak-anaknya, berikanlah karunia kepada cucu-cucu mereka. Maka orang-orang Ansar itu mereka sampai nangis. Ya, ini lihat, sampai mereka menangis dahi. Fadakal qawmu hatta ahdolau lihahum, sampai orang-orang Ansar itu sampai menangis, sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Waqalu, dan sama mereka menangis mengatakan begini, rojoina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, isman wa hadzan, kami ridho bagianmu, atau engkau membagian, membagikan seperti itu, kami ridho dan kami gembira. Yang pertamanya enggak ridho, ridho. Masya Allah, ini orang-orang Ansar, lihat lembutnya hati mereka. Ya, apakah kalian akan ridho? Apakah engkau tidak ridho? Mereka pulang dengan ratusan onta, harta emas perak, akan tetapi kalian akan pulang dengan membawa Rasulullah. Apakah kalian mau menukar? Coba Masya Allah, langsung nangis orang-orang Ansar, sampai membahasai jenggot-jenggot mereka dan mengatakan rodoina ya Rasulullah, kami ridho ya Rasulullah, kami ridho, kami bahagia dengan pembagianmu ya Rasulullah. Sobat, ini orang-orang Ansar. Insyaallah waktunya sudah habis, nah, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, di 5 menit apaan ya. Semoga di pertemuan yang pada kesempatan hari ini mendatangkan manfaat yang banyak, yang akan menjadikan kita pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhkan, dan dalam kita bersungguh-sungguh dalam ingin melihat, ingin dikumpulkan dengan Rasulullah, ya, ingin mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ingin kita apa? Mencurahkan harta jiwa agar kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan apa yang Rasulullah larang. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk anak diri dan ikhwan dan akhwat sekalian. Dan kalau ada salahnya kami mohon maaf. Dan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Ya, nggak apa-apa. Ya, selagi anak bisa, dan siapa yang nggak bisa, bisa tanya yang satu yang lain. Ya, fadal kalau mau ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, anak yang nanya ya. Ya. Risalah ini adalah wahyu. Jadi, risalah dalam bahasa Arab itu bisa

belajar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Allahu ta'ala alam. Subhanallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.